قال الشيخ رحمه الله قوله ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بها أم من أولئكم أم براءة في الزبر أم يقولون نحن به الجمع ويولون دبر بل الساعة موعدهم ولو أمر إن المجرمين يوم يسحبون في النار عليهم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال رحمه الله عن فرعون قد وقال ولقد جاء آل فرعون النذر أي فرعون وقومه فرعون dan kaumnya. An-nudhur, qadja'ahum an-nudhur. Ya, datang kepada mereka peringatan atau pemberi yang orang-orang yang memberi peringatan. Ini fa'arsalallahu ilaihim Musa al-Kalim. Allah mengutus kepada mereka Nabi Musa al-Kalim. Yang diajar bicara oleh Allah. Wa'iyadahum wa'iyadahu bil'ayati al-bajarat. Allah menguatkan beliau dengan mujizat-mujizat yang nyata, ayat-ayat yang jelas, wal mujizatul fahirat, mujizat-mujizat yang mengalahkan, wa ashadahum minal imar, Allah bersaksikan kepada mereka berbagai pelajaran, ma'lam yushhid alaihi ahadan wairahum, yang tidak pernah Allah persaksikan tentangnya satupun misalnya di selain mereka. Fakadzabu bi ayatillahi kulliha, tapi mereka ayat-ayat Allah semuanya. Ada sendiri disebutkan dalam ayat yang lain 9 ayat atau mujizat mungkin yang datang kepada mereka melalui tangan Nabi Musa alaihi salam. Fakadzabu akhza azizun muqtadir, maka Allah menghukum mereka dengan sisa zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Fa'awrakahum fil yammi huwa wajnuduhu, Allah tenggelamkan mereka, dia dan tentaranya di Fir'aun. Allah tenggelamkan di laut bersama tentaranya. Wal murad min dikri hadhil qasas, dimaukan dengan menerangkan, memaparkan kisah-kisah ini, mulai dari kisah Nabi Nuh sampai Fir'aun, adalah tahdzirun nas wal mukadzibin li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan bagi manusia secara umum dan orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza qala akuffarukum khairun min ulaikum, apakah orang-orang kafir kamu ini yang lebih baik ataukah mereka yang dahulu dalam segi harta? Mereka lebih banyak mengumpulkan dari apa yang kamu kumpulkan, bahkan tidak ada sepersepuluh yang mungkin yang kamu kumpulkan dibandingkan dengan apa yang mereka kumpulkan. Bahkan ketika Allah menceritakan tentang Qarun, orang-orang yang sebelum Qarun ada lagi yang lebih banyak mengumpulkan harta. Qala haula'i kadzabu, haula'i alladziina kadzabu afdhalur rusul khairun min ulaika al-mukadzibin alladziina dzakara Allahu halakahum wa majra 'alaihim. Yani apakah orang-orang kafir yang mendustakan rasul yang terbaik ini itu lebih baik daripada orang-orang yang mendustakan rasul, yani orang-orang yang telah Allah sebutkan kebinasaan mereka dan apa yang telah terjadi menimpa mereka, itukah yang lebih baik, ataukah kamu yang mendustakan rasul yang paling baik yang diutus kepada manusia? Fa in kanu khairan minhum, kalau mereka itu yang lebih baik dari mereka, amkan an yanjuu min al-adab, ini kalau mereka orang-orang yang didatangi rasul ini, orang-orang yang didatangi rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad dan orang-orang Quraisy, itu lebih baik, mereka merasa diri lebih baik, tentu lebih lebih mungkin selamat dari azab. Walam yusibhum ma asaba ulaika asyara. Tidak menimpa mereka apa yang menimpa orang-orang jahat yang terdahulu. Walaysa al-amru kadzalik. Dan urusannya bukan demikian. Fa innahum illam yakunu syarran minhum. Maka mereka jika mereka tidak menjadi lebih jahat dari umat terdahulu, walaysa bi khairin minhum. Mereka bukan orang-orang yang lebih baik orang dari dibandingkan orang-orang sebelumnya, dari orang-orang kafir sebelumnya. Qala qawluhu am lakum bara'atun fi zubur. Ini juga pertanyaan yang sebenarnya juga ingkari. Apakah kamu memiliki apa punya bara'ah yang ada dicatat di dalam kitab terdahulu? Am a'taakumullahu 'ahdan. Jadi apakah Allah pernah membuat ini memberikan kepada kamu perjanjian, kesepakatan, ketetapan, wa mitsaqan yang ikatan yang kuat, fil kutub di dalam kitab-kitab allati anzalaha 'alal anbiya yang pernah Allah turunkan kepada para nabi. Fa ta'taqiduna hina idzin annakum munajun yu'nan bi akhbarillahi wa wa'dihi. Sehingga kamu meyakini saya bahwa kamu adalah orang-orang yang selamat dengan berita dari Allah dan janji dari Allah. Jadi maksudnya tinggal tunjukkan kalau memang ada di dalam kitab-kitab catatan umat terdahulu bahwa kamu itu selamat, tunjukkan buktinya. Ini pertanyaan yang cuma mengingkari mereka. Apa kalian merasa dengan perbuatan kekufuran kalian itu, dengan kesyirikan yang kalian yang kamu lakukan, bahwa kamu itu selamat dari adab Allah, lebih baik daripada umat-umat ada khairu apa? Dan ini tidak pernah terjadi. Tidak mungkin, tidak mungkin terjadi. Aqlan wa syar'an, baik ala logika maupun secara syar'i. Antuktaba bara'atuhum, jadi dicatatnya bara'ah keselamatan mereka, keberhasilan mereka, fil kutubil ilahiyah, dalam kitab-kitab ilahi yang telah pernah diturunkan oleh Allah, al-mutadhamminah lil 'adl wa hikmah, yang di dalamnya terkandung keadilan dan hikmah. Falaysa min al-hikmah najatu amsal haula'il mu'annidin al-mukadzibin, dan tidak termasuk hikmah bahwa orang-orang yang seperti ini, mereka yang menentang dan mendustakan ini bisa selamat. Yani orang-orang mendustakan li afdal rusul wa akramihim 'ala Allah. Yani rasul yang paling mulia, rasul yang paling utama di sisi Allah, dengan sikap mereka tidak mungkin mereka ada dicatat bara'ah keselamatan mereka di dalam kitab-kitab sebelumnya. Falam yabqa illa an yakunu bihim quwwatun yantashiruna biha, tinggal tersisa jadi tidak lain adalah kekuatan yang mungkin mereka dengan kekuatan itu bisa selamat dari adab tersebut. Fa akhbara ta'ala annahum yaquluna nahnu jami'un muntashir. Mereka pun juga mengatakan bahwa kami berjumlah banyak. Ini mungkin juga terkait dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Allah dalam ayat, yakni malaikat itu yang menghuni neraka itu, yang menyiksa, yang menjaga neraka itu 19. Mereka menganggap bahwa mereka lebih banyak, bisa mengalahkan, kalau pun masuk neraka bisa mengalahkan malaikat. Bahkan ada lagi yang menantang. Nah, cukup dengan tangan kananku, aku akan menghadapi yang 9, yang sisa yang kiri. Nah, jami'un muntashir. Kami adalah golongan yang banyak. Wala ta'ala mubayyinan li dha'fihim annahum mahzumun. Allah terangkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang mahzum, yang kalah. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Mereka, ya kelompok itu, yang kumpulan yang banyak itu akan dikalahkan dan mereka akan berpaling ke belakang. Ini disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat ketika menghadapi orang-orang musyrikin. Nah, fawaqa'a kama akbar, dan terjadi apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hazamallahu jam'ahumul akbar. Allah kalahkan kumpulan mereka yang banyak. Yaum Badr, di waktu perang Badar. Wa qutila min sanadidihim wa kubara'ihim, dan terbunuh dari kalangan tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar mereka hampir lebih dari 40 orang. Madallu bihi, yang membuat mereka menjadi hina karenanya. Wa nasallallahu dinahu wa nabiyahu wa hifdzahu al-mu'minin. Maka Allah menolong nabinya, Allah menolong agamanya, membela agamanya, membela nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kelompoknya, pasukannya, tentaranya, yaitu orang-orang yang beriman. Dalam keadaan jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan orang-orang musyrikin dengan persenjataan yang lengkap. Wa ma dzalika, dan disertai dengan itu pula, falahum mawidun yajma'u bihi awwaluhum wa akhiruhum. Mereka juga memiliki janji, ada yang dijanjikan kepada mereka, yaitu mereka akan dikumpulkan dari orang-orang yang pertama dan yang terakhirnya. Wa man usiba fid dunya minhum wa man mutiya bi ladzatihi, dan orang-orang yang telah pernah mendapatkan ditimpa petaka ujian di dunia di antara mereka, ataupun orang-orang yang telah diberi kesenangan dengan kelezatan dunia. Wa li hadza qala bal sa'atu mawhidun, ada saat, ada waktu, ada janji ini kesempatan ataupun ada kiamat yang nanti disiapkan untuk mereka. Alladzina yujazuna bihi, yang mereka nanti akan di sana akan dibalas. Wa yukhadhu minhum al-haq bil qist, dan diambil dari mereka al-haq dengan cara yang adil, seadil-adilnya. Wa sa'atu adha wa amar, dan kiamat itu adalah perkara yang dahsyat dan sangat sulit. Ya'i a'zam wa asyaq, perkara yang sangat besar, perkara yang sangat menyulitkan. Wa akbar, dan perkara yang sangat mengerikan. Min kulli ma yatawahhamu aw yadur bil bal, yakni dibandingkan dengan semua anggapan ataupun yang pernah terlintas dalam benak manusia. Bahkan membandingkan dengan anak yang terlihat di depan mata, itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan dahsyatnya kiamat dan apa yang terjadi setelah kiamat. Qala innal mujrimin ay alladziina aktsaru fi fi'lil mujrim fi fi'lil jara'i, adapun orang-orang yang selalu sering dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan jarimah, kejahatan-kejahatan, wajib dzunubul 'azimah, yaitu dosa-dosa besar, minasyirki wa ghairi, dari baik itu kesyirikan apapun yang lainnya, walaupun bukan syirik tapi termasuk dosa-dosa yang 'azimah, minal ma'asi fi dhalalin wa sawar, mereka berada dalam kesesatan dan kehinaan. Hum dhaluna fid dunya, mereka tersesat di dunia. Dhalalun anil ilmi, sesat, jauh, nyimpang dari ilmu. Wa dhalalun anil amal alladhi yunjihim min al-adab, mereka pun menyimpang dari amalan-amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari azab. Wa yawmal qiyamah fil azabil alim, dan pada hari kiamat di dalam azab yang pedih. Wa naru allati tasfut tatasa'ar bihim, juga api yang bernyala-nyala membakar mereka. Wa tasya'ilu fi ajsam hatta tablugha afidan, bakar fisik-fisik mereka sampus ke dalam jantung-jantung di dalam tubuh mereka. Qala yawma yashabuna fin nari 'ala wujuhihim, yani ketika mereka di atas muka-muka mereka. Allati hiya asrafu ma bihim min al-'adha, yang merupakan anggota bahkan ketik tem yang dengan berkelahi pun dilarang, ini sesama itu dilarang untuk memukul wajah. Wa alamaha asyad min alam ya ghairiha, sakit bahkan mungkin terkena di muka itu jauh lebih berat dibandingkan sakit dibandingkan di tempat yang lain. Nah, bahkan walaupun sedikit. Fayuhanuna bidzalika wa yukhzaun, mereka dihinakan dan direndahkan dengan muka mereka, apa, diseret, ditelungkupkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Wa yuqalu lahum dzuqu massa safar, dan rasakanlah oleh kalian sentuhan neraka safar. Ai dzuqu alamun nar wa safa wa asafaha wa ghaydaha wa lahabaha, dan ini maknanya yang berserupa semuanya. Yani disuruh orang-orang yang terlalu banyak melakukan kejahatan-kejahatan ini untuk merasakan pahitnya, sakitnya api dan kemarahannya dan juga nyalanya. Qala innakul lasyai'in khalaqnahu biqadar, sungguh kami telah menciptakan segala sesuatunya itu dengan kadarnya, dengan takdir. Wa hadza syamilun lil makhluqat, wal awalim al-alawiyah was sufaliyah. Nah, ini meliputi seluruh makhlukat, makhluk-makhluk yang ada di alam ini, baik itu yang di alam yang di atas maupun yang di bawah. Semua Allah ciptakan dengan kadarnya, dengan ketentuannya, dengan takdirnya, dengan ukurannya. Anallaha ta'ala wahdahu khalaqaha. Allah satu-satunya yang menciptakannya. La khaliqa laha siwa. Tidak ada pencipta bagi makhluk itu selain Allah. Sekecil apapun si khalqiha. Dan tidak ada pula yang bersama Allah di dalam menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Qala wa khalaqaha bi qada sabaqa bihi ilmu. Allah ciptakan qada yang telah didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jara bihi qalamuhu bi waqtiha wa miqdariha. Salam. Nah, waktunya artinya telah berlangsung, boleh ditentukan pula waktunya, dan ini telah berjalan pula pena yang menentukan, menuliskan waktu dan ketentuannya, ukurannya. Wa jami'a ma tashakkamalat 'alaihi min al-awsaf, dan semua yang tercakup pada makhluk tersebut, keadaannya, bukan hanya sekedar sifat yang ada pada satu makhluk tertentu, bagi juga keadaan-keadaannya yang lainnya. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu semua mudah bagi Allah. Falihala amruna illa wahsha bil basar. Nah, tidak adalah urusan kami itu satu kali kejapan mata. Sangat sangat. Fa idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, cukup Allah mengatakan fayakunu kama maka jadilah yang Allah inginkan. Ada syai'na kalam hil basar, seperti kejapan mata. Bahkan lagi dalam ayat yang lain, au huwa aqrab, bahkan lebih dekat lagi. Min ghairi mumana'ah, min ghairi mumana'ah, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada kesulitan. Wa laqad ahlakna asya'akum, dan kami sudah menghancurkan, membinasakan yakni golongan kaum. Ditujukan kepada orang-orang Quraisy. Minal umamis sabiqin, dari umat-umat yang telah lalu sebelum kamu. Alladzina amilu kama seperti kamu berbuat. Nah, dosa tuh, dosa ataupun banyak, itu ingat kejadian-kejadian sebelumnya. Bahwa misalnya, nah, yang kita harus juga merasakan takutnya Nabi Adam yang karena satu kali beliau merasa bersalah dengan karena melanggar lalu kali beliau dikeluarkan dada. Iblis melanggar perintah Allah satu kali itu terlempar sampai dilaknat oleh Allah. Nah, bayangkan baiknya ini selama itu iblis dalam keadaan ibadahnya luar, tapi kemudian dikeluarkan oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Apa orang yang terlalu banyak. Nah, melakukan kesalahan dan dosa. Qala wa kadzabu kama kadzabtum, dan mereka mendustakan sebagaimana juga kamu mendustakan. Fahadat orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Ai mudzakkir mutadzakkirin ya'lam mutadzakkirun. Baik, qala rahimahullah mutadzakkirun ya'lamu anna mutadzakkir ya'lam anna sunnatullahi fil awwalin wal akhirin wahidah. Orang yang bisa mengambil pelajaran itu akan tahu bahwa sunnatullahi fil awwalin wal akhirin wahidah. Sunnah, ketetapan Allah, kebiasaan Allah terhadap orang-orang terdahulu dan yang terakhir itu sama. Mereka yang berbuat dosa itu dibalas. Seperti dalam firman Allah, man ya'mal su'an yujza bih. Orang yang berbuat kejelekan dibalas sesuai dengannya, sebanding dengan kejahatan tersebut. Nah, wa anna hikmatahu kama iqtadat ihlaku ulaikal asyrar, dan termasuk hikmah Allah adalah membinasakan, yakni menuntut binasanya umat-umat yang jahat tersebut. Fa inna haula'i mithluhum wa la farqa bainal fariqain, dan orang-orang yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti mereka, dan yang setelah mereka pun nah juga ada yang seperti itu, maka mereka tidak akan ada bedanya, tinggal menunggu waktunya. Mungkin kalau ini sekarangnya ada termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga azab itu dengan datangnya Rasul ditahan oleh Allah, tidak dibinasakan seluruhnya, walaupun pada tempat-tempat tertentu mungkin nah, dihancurkan, dibinasakan mungkin, nah, entah itu dengan bencana alam, kebakaran, banjir ataupun yang lain-lainnya. Wa qala kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan semua yang mereka lakukan, mereka perbuat itu ada dalam kitab. Ai kullu ma fa'aluhu min khairin wa syarrin maktubun 'alaihim fil kutubil qadariyah, tercatat di dalam kitab-kitab qadariyah, artinya tertulis dalam ini yani oleh pena takdir. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar, dan bahkan semua yang kecil yang besar itu telah tertulis mustar mustaqar nam mustar maktub ya mustaqar ini maktub tertulis tercatat oleh Allah, bahkan begitu detailnya, sangat sangat rinci dan jelas. Hadza haqiqatul qada, hadza haqiqatul qada, inilah hakikatnya al-qada wal qadar. Anna jami' al-asya, bahwa semua perkara, segala sesuatu, kulluha qad 'alimaha Allah ta'ala, sudah diketahui oleh Allah bagaimana bentuknya, bagaimana akan terjadinya. Wa sataraha 'indaha innahu fi lawhil mahfuz, dan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi Allah di lawhil mahfuz. Fama syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Fama asabal insanu lam yakun liukhti'ah, apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk menimpa manusia mengenai seseorang itu tidak akan mungkin lolos, tidak akan mungkin melenceng. Wama akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk melenceng, lolos, lepas dari dia, itu tidak akan pernah mengenai dia. Qala innal muttaqina lillahi bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi alladziina taqaw syirka wal kaba'ir was saghair fi jannatin wa nahar, dan sungguh orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, yang mereka itu menjaga diri dari kesyirikan dan dosa-dosa besar serta dosa-dosa kecil, fi jannatin wa nahar, berada dia dalam surga-surga dan sungai-sungai, ay fi jannatin na'im allati fiha ma la 'ainun ra'at, mereka berada di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terlihat di dalamnya apapun oleh mata manusia, wala udhunun samiat, dan tidak pernah terdengar tentang keadaannya oleh telinga manusia, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pula pernah terlintas dalam benak manusia. Seindah-indahnya yang ditemukan, nah, disampaikan oleh Rasulullah, mungkin ya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah masih tidak belum tentu seperti yang kita bayangkan. Nah, kita mungkin menangkap keindahan-keindahan yang sangat sempurna, tapi mungkin jauh lebih indah ketika dilihat dengan mata kepala. Qala minal asyjaril ban yani'ah, pohon-pohon yang rimbun, yang subur, walanhar jariyah, sungai-sungai yang mengalir, dan bahkan mengalirnya sesuai dengan kehendak pemiliknya, orang-orang yang dilewati oleh sungai-sungai tersebut, walqusur rafi'ah, istana-istana yang megah, walmanazil aniqah, dan tempat-tempat yang indah, walma'akil walmasyarib al-ladidah, makanan dan minuman yang lezat, walhurul hisan, bidadari-bidadari yang cantik, waraudatul bahiyah fil jinan, taman-taman yang indah di dalam surga-surga Allah, waridwanul malikid dayyan, dan keridhaan malik zat maha kuasa lagi maha penguasa, al-fawzu biqurbihi, dan beruntung mendekatnya, ini dekat kedekatan, ini karena kedekatan kepada Allah. Walihada qala fi maq'adi sidqin inda malik muqtadir, di tempat yang benar di sisi malik raja yang maha kuasa lagi perkasa. Fala tas'al ba'da hadha amma yu'tihim rabbuhum min karamatihi wa jawdihi, dan jangan kamu tanya lagi setelah ini apa yang Allah berikan kepada mereka dari kemuliaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yamudduhum bihi min ihsanihi wa minnatihi, dan Allah tambahkan untuk mereka dari kebaikan-kebaikannya dan anugerahnya. Ja'alana Allahu minhum wa la harramana khayra ma indahu bi syarri ma indana, semoga Allah menjadikan kita termasuk di kalangan mereka, dan semoga Allah tidak menghalangi kita kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah karena kejahatan-kejahatan yang ada pada kita. Qala Syekh rahimahullah, tamma tafsir surati Taharat walillahil hamdu wasyukru. Selesai tafsir Al-Qamar dengan segala puji bagi Allah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.